Dan barang siapa yang mengajak kepada petunjuk atau kepada kesesatan. Tidak ada jawaban di sini. Ya. Biasanya kalau ada barang siapa berarti ada maka. Di sini tidak ada karena memang akan dijelaskan dengan tegas di dalam hadis yang akan dibawakan oleh Imam Muslim. Maksudnya sunnatan hasanah adalah melakukan perbuatan yang baik yang dicontoh. Melakukan perbuatan yang baik lalu ditiru oleh orang banyak. Apa yang akan dia dapatkan? Sebaliknya orang yang melakukan perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk, kemudian ditiru oleh orang lain, dilanjutkan oleh orang lain, dipelajari oleh orang lain, apa yang ia akan dapatkan? Dengan ungkapan yang lain, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kepada hidayah, kemudian diamalkan, dipenuhi ajakan, diterima dakwahnya tadi oleh orang, apa yang ia akan dapatkan? Sebaliknya orang yang mengajak kepada kesesatan lalu banyak pengikutnya, ada yang menerapkan apa yang dia ajak, yang ia dakwahi, apa yang ia akan dapatkan? Ini yang dimaksud dengan bunyi bab ini. Wallahu a'lam. Imam Nawawi atau An-Nawawi tidak mengungkapkan balasan untuk orang yang melakukan ini, menunjukkan bahwa balasan untuk kebaikannya itu luar biasa besar dan menarik, sementara balasan untuk keburukan dan kejelekan itu juga luar biasa buruk dan sangat menakutkan. Ya, sangat menakutkan tentu orang-orang yang beriman, menakutkan orang-orang yang beriman. Untuk lebih jelasnya kita dengarkan hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Ada dua hadis kalau saya tidak salah. Ya, ada dua hadis dengan empat riwayat. Kita dengarkan hadis yang pertama nomor 6750. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه قال ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. Hadisnya adalah hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala an. Ia bercerita tentang sebuah kejadian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jarir, ja'a nasun minal a'rabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang al-a'rab. Al-a'rab orang-orang Badui. Ya. Orang-orang yang hidup di lembah-lembah, berpindah dari satu lembah ke lembah yang lain, tidak menetap, membawa keluarga, membawa perlengkapan rumah, membawa hewan-hewan ternaknya, mencari rerumputan untuk makanan hewannya, sehingga hewannya bisa pula mereka nikmati dagingnya, susunya. Al-Arab, mereka yang tidak menetap tempat tinggalnya, ya, mereka lah yang datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jarir, alaihi musuf, mereka menggunakan pakaian dari bulu, as-suf, ya, pakaian yang menunjukkan kemiskinan, pakaian yang menunjukkan kefakiran, tidak memiliki pakaian yang layak, ya, itu yang mereka pakai. Fara'a su'a halihim, Nabi menyaksikan buruknya keadaan mereka, keadaan ekonomi, ya. Qad asabathum hajah, ya, mereka telah ditimpa oleh kebutuhan yang luar biasa. Asabathum, menimpa mereka hajah, kebutuhan kepada pakaian, makanan. Mereka datang bukan untuk meminta sedekah. Mereka datang untuk melaksanakan ibadah, masuk-masuk ke masjid Nabi SAW untuk beribadah bersama kaum muslimin. Memang terkadang mereka berkumpul dengan orang banyak di momen-momen tertentu, di perkumpulan-perkumpulan tertentu, terutama sholat Jumat. Terutama mereka datang ke Madinah untuk sholat Jumat, terkadang hanya sekadar berjumpa dengan Nabi, terkadang datang untuk menyampaikan pertanyaan yang pertanyaan yang sederhana, tetapi pertanyaan mereka tentu kebutuhan. Ya, mereka bertanya karena membutuhkan. Makanya dalam riwayat-riwayat hadis, pertanyaan mereka ini mungkin pertanyaan yang biasa-biasa saja, tetapi sangat penting, ya, di mata para sahabat. Seperti mereka bertanya tentang sholat fardu berapa, tentang puasa yang wajib apa saja. Datang seorang badui kepada Nabi SAW dan mengatakan, demi zat yang telah mengutusmu, ya, saya bertanya apa saja sholat yang difardukan oleh Allah atas saya. Kemudian Nabi menjelaskan sholat lima waktu. Kemudian, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, apa saja puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada saya. Ini kan permasalahan-permasalahan dasar. Setelah selesai jawaban dari pertanyaannya disampaikan oleh Nabi tentang amalan-amalan fardu, dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan menambahkan dan tidak akan mengurangi. Demi Allah saya tidak akan menambahkan dari yang dijawab oleh Nabi dalam pengamalan sehari-hari, dan juga tidak mengurangi. Ya, sholat lima waktunya seperti itu yang dilakukan kesehariannya, dan tidak menambah dengan sholat-sholat sunat. Maksudnya menambahnya yaitu dengan amalan-amalan yang sunnah. Kemudian dia pergi, lalu Nabi SAW mengatakan, demi Allah dia akan masuk surga jika pernyataannya itu benar. Maksudnya dia lakukan apa yang dia dapatkan dari jawaban tadi dan tidak menambahkan dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Ya, maka dia pasti masuk surga jika itu, atau jika dia jujur. Dakhalal jannata in sadaq, aflaha in sadaq, kata Nabi SAW. Jadi itulah gambaran mereka, kehidupan mereka Arab Badui. Mereka kasar, ya. Lebih tepatnya bila diungkapkan, mereka tidak, hidupnya tidak memiliki aturan-aturan khusus. Makanya kadang mereka meminta sesuatu dengan keras, datang kepada Nabi Uyainah ibn Hisan, meminta harta kepada Nabi dengan cara yang sangat keras, ya. Arogan, ditariknya baju di leher Nabi, kemudian dia meminta harta, ya. Kan kalau meminta sesuatu kan tentu dengan sikap yang lemah lembut, karena yang meminta itu berharap diberi. Sekarang mereka justru meminta dengan sangat kasar. Itulah sekali lagi gambaran tentang Arab Badui. Mereka hidup penuh kekurangan, ya. Kemiskinan. Makanya ketika kejadian ini Nabi melihat keadaan mereka benar-benar buruk, dan mereka sangat membutuhkan bantuan, membutuhkan uluran tangan para sahabat, agar mereka bisa diberi sedekah. Fahathan nasa ala sadaqah. Melihat keadaan mereka, Nabi SAW menganjurkan orang-orang untuk bersedekah. Ya, bersedekahlah kalian kepada mereka-mereka, walaupun tidak langsung, ya, menyatakan kepada mereka. Nabi menganjurkan untuk bersedekah. Fa'abta'u, ini cerita Jarir. Fa'abta'u an. Ternyata para sahabat tidak terlalu bersemangat, ya, berlambat-lambat, dan apa yang mereka berikan tidak terlalu tidak terlalu menarik, ya. Anjuran Nabi tersebut mereka terapkan, cuma yang mereka beri sekedarnya saja. Ya. Fa'abta'u anhu, mereka berlambat-lambat dari melakukan anjuran Nabi. Hatta, ini kata Jarir, hatta ru'iya dhalika fi wajhihi, sampai-sampai tampak di wajah Nabi, ya, ketidaksukaan terhadap sikap para sahabat yang tidak terlalu bersemangat berinfak, ya, tidak terlalu bersemangat memberikan sedekah, nampak di wajah Nabi SAW. Kita sudah jelaskan, ya, bahwa Nabi SAW dengan kesempurnaan akhlaknya, dari raut wajahnya para sahabat sudah bisa mengerti ketika dia tidak suka, ketika dia marah, ketika dia bergembira, ketika dia menyetujui satu perbuatan. Ya, ini menunjukkan kesempurnaan pribadi Nabi SAW. Hatta ru'iya an dzalika fi wajhihi, tampaklah ketidaksukaan atau Nabi SAW melihat para sahabat yang tidak bersemangat berinfak ini, bersedihlah, sangat bersedih, dan itu nampak di wajahnya. Qal, kata Jarir, thumma inna rajulan, ini yang berhubungan dengan bab, mari kita perhatikan dengan baik, ini yang berhubungan erat dengan bab kita, barang siapa yang mensunnahkan amalan yang baik. Dari sini mulainya cerita tentang bab. Hatta thumma inna rajulan minal ansar ja'a bi surratin min wariq. Kemudian di saat Nabi kurang puas dengan sikap para sahabat, tiba-tiba ada seorang dari ansar. Inna rajulan minal ansar. Ada seseorang dari seorang laki-laki dari ansar ja'a, datang, bi surratin min wariq. Ya, membawa keranjang yang terbuat dari daun, surah keranjang, ya, yang terbuat dari daun, ya, bukan daun lembah, ada keranjang yang terbuat dari daun itu banyak, ya, bentuknya. Yang daun yang dimaksud di sini adalah seperti anyaman. Apa yang dibuat tikar itu, yang terkadang dibuat keranjang juga, pandan, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan surrah di sini. Dia membawa, yang dibawanya tentu makanan, ya, di dalam keranjang yang besar. Dalam sebagian riwayat bahwa dia membawanya keberatan, saking besarnya keranjang yang dia gunakan untuk membawa sedekahnya. Ya, jaa inna rajulan jaa min al-ansari jaa bi surratin min wariq, melihat sahabat ini membawa sedekahnya, bahan makanan yang banyak itu ditiru oleh seseorang, oleh orang yang lain. Tsumma jaa rajulun, tsumma jaa akhar, datang lagi yang lain melihat sahabat ini membawa begitu banyak, maka yang kedua ini menirunya. Ya, tsumma jaa akhar melakukan hal yang sama, memberikan yang banyak, pemberian yang banyak. Tsumma tatabau. Nah, ini yang berhubungan dengan bab kita lagi tambahannya, kemudian berturut-turut datang orang-orang yang lain mengikuti yang pertama tadi. Mengikuti yang pertama, dan perlu kita catat di sini bahwa yang pertama tadi dari Ansar. Ya, dari Ansar. Dan memang Ansar memiliki kelebihan yang seperti ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Ini kelebihan Ansar yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kedermawanan. Kedermawanan. Saya pernah ditanya oleh salah seorang jemaah haji, dia ingin sekali bertemu dengan orang Ansar. Ya, dia mengatakan, "Ustaz, perjumpakanlah saya dengan orang Ansar." Karena kecintaannya kepada Ansar yang luar biasa. Melihat kelebihan atau setelah mempelajari kelebihan-kelebihan Ansar yang dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis. Hubbul Ansari minal iman. Mencintai orang Ansar termasuk keimanan. Ya. Kemudian Nabi juga mengatakan, saya bahagian dari orang Ansar, dan banyak lagi kelebihan-kelebihan Ansar dan kedermawanan yang luar biasa yang merupakan keistimewaan mereka. Ya. Di sini laki-laki dari Ansar tadi memulai setelah yang lain membawa dengan pemberian-pemberian yang biasa-biasa saja, datang dia dengan tergopoh-gopoh memikul keranjang besar tadi, diletakkan di hadapan Nabi, dan Nabi berbahagia karena perubahan raut wajah tadi yang melihat membuat para sahabat yang lain menirunya. Ketika dia letakkan sedekahnya dengan jumlah yang begitu besar dan banyak di hadapan Nabi, berubah wajah Nabi. Pertamanya dia, Nabi SAW sedikit bersedih dan tidak puas, lalu melihat sahabat ini dia bergembira. Ya. Kemudian melihat Nabi bergembira, yang lain mengikuti perilaku dan tindakan sahabat tersebut. Tsumma jaa akhar tsumma tatabau. Maka bertambah lagi jumlah orang yang awalnya tidak atau memberi sedikit atau bahkan tidak bersedekah, pulang ke rumahnya kemudian membawa pemberian yang banyak. Ya, ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه, sehingga tampaklah kegembiraan di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berubah. Bukan hanya berubah wajah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengeluarkan hadis ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah fa umila biha fa'umila biha ba'dahu. Ya, barang siapa yang melakukan di dalam agama Islam sunnah yang baik, melakukan amalan yang baik, perbuatan yang baik, lalu amalannya ini diamalkan setelahnya, setelah dia beramal kemudian ada yang tertarik untuk menirunya, baik ketika dia masih beramal atau masih hidup atau setelah dia meninggal dunia, kapanpun orang melakukannya karena dia, karena menirunya, mencontohnya, mengikutinya, ini yang dimaksud dengan fa'umila biha ba'dah, baik dengan cara dia mengajak atau dia tidak mengajak sama sekali, tapi orang tertarik untuk mencontohnya, lalu mereka mengamalkannya. Fa'umila biha ba'dahu, apa balasannya yang tidak disebutkan oleh An-Nawawi di bunyi bab, kutiba lahu mithlu ajri man amila biha. Ini yang menarik, kutiba lahu, dicatatkan untuknya pahala, mithlu ajri man amila biha, seperti pahala orang yang melakukannya setelah dia. Ya, jadi sekarang dia beramal, berinfak seperti Ansori tadi dengan satu keranjang besar, kemudian setelahnya datang orang yang kedua membawa satu keranjang besar, bisa jadi lebih dari dia. Orang yang kedua ini kan dapat pahala. Pahala orang yang kedua ini diberikan oleh Allah juga kepada yang pertama tadi sebagai percontohan, karena dia yang dicontoh, diikuti, ditiru. Pahala orang yang kedua ditambahkan oleh Allah kepada yang pertama. Ya, misalnya yang kedua itu dapat pahala 100 juta pahala karena lebih banyak daripada yang dilakukan oleh yang pertama, maka 100 juta itu akan dicatatkan pula oleh Allah untuk orang yang pertama. Kenapa? Karena dia yang menyebabkan yang kedua melakukannya. Dan perlu kita tambahkan lagi lanjutan hadisnya, wala yanqusu min ujurihim syai'un. Ya, pahala orang yang kedua tadi kan dituliskan juga oleh Allah untuk orang yang pertama sebagai panutan, sementara pahala yang kedua ini tidak berkurang. Kalau dia dapat 100 juta tadi pahala, dia tercatat untuk dia 100 juta dan dicatat pula oleh Allah untuk yang pertama 100 juta pula. Ya, sebagai sebesar pahala yang diterima oleh orang yang kedua itu, sebesar itu pula lah yang dituliskan oleh Allah untuk orang yang pertama. Bila mana diikuti oleh orang yang ketiga, ya, orang ketiga mengikuti pula dan memberikan pemberian yang lebih banyak daripada orang yang kedua, misalnya 1 miliar, maka 1 miliar itu tercatat untuk dia sebagai pelaku dan dicatatkan pula oleh Allah untuk orang yang pertama tadi sebagai panutan, contoh dan suri tauladan, penyebab orang yang kedua, ketiga dan seterusnya melakukan hal yang sama. Nah, ini yang sangat menarik dari janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kutiba lahu mithlu ajri, mithlu tadi persis. Kalau 100 juta berarti 100 juta dia dapat. Kalau 100 miliar, 1 miliar dia dapat. Padahal dia bersedekah misalnya 5 juta cuma. Tetapi lebih, jauh lebih besar dari yang lainnya, dan dia yang menyebabkan yang setelahnya itu berinfak dengan jumlah yang besar. Dia yang menyebabkan karena mengikutinya. Ya. Karena menirunya, karena tertarik dengan perbuatannya, terinspirasi dengan apa yang dia lakukan, maka dia sebagai penyebab akan diberikan oleh Allah pahala setiap pelaku-pelaku kebaikan yang terjadi setelah dia, seberapapun akan dituliskan untuk dia dan tanpa mengurangi bahagian mereka masing-masing. Yang 100 juta itu tak berkurang, dia tetap mendapatkan 1 juta, tetapi pahala yang sama dituliskan untuk orang yang pertama tadi. Untuk yang kedua 1 miliar, dia tetap akan dapatkan 1 miliar tetapi dengan jumlah yang sama diberikan oleh Allah untuk orang yang pertama. Nah, ini yang sangat menarik dalam janji dari janji Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian kalau itu dalam kebaikan, maka dalam keburukan juga sama. Dan ini ancaman. Kata Nabi SAW melanjutkan hadisnya, وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً, barang siapa yang mensunnahkan dalam agama Islam ini sunnah yang buruk, dia berbuat perbuatan buruk kemudian dicontoh oleh yang lain, diikuti, ditiru oleh yang lain, maka dosa, فَأُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ, ditiru dan dicontoh oleh yang lain, diikuti oleh yang lain, baik itu di masa dia hidup atau setelah dia meninggal dunia, maka kutiba alaihi. Kalau tadi kutiba lahu, kalau di sini kutiba alaihi. Ini perbedaan antara pahala dengan dosa dalam kata-kata, dari kata-kata kataba, kutiba. Kalau pahala kutiba lahu, kalau dosa kutiba alaihi. dicatatkan atasnya. Yang dimaksud dengan atasnya di sini adalah dosa. Kutiba alaihi mithlu wizri. Wizr, dosa. Ya, wizri man amila biha, dosa orang yang melakukannya. Wala yang kusu min auzarihim syai'un, dosa yang didapatkan oleh pelaku tadi tidaklah berkurang, tetapi sebanyak yang mereka dapatkan dari dosa itu pula yang akan dipikulkan kepada pendahulu mereka. Ini yang sangat menakutkan. Kalau kita mensunahkan perbuatan buruk kemudian dicontoh dan ditiru oleh sekian banyak orang, dosa turun temurun warisan, maka yang pertama akan terus mendapatkan dosa, dosa, dosa, dosa, sampai tidak ada lagi yang melakukan dosa yang sama. Makanya kata Nabi SAW tentang pembunuh saudaranya dari anak Nabi Adam, ya, yang membunuh saudaranya. Watlu alaihim naba'a banai Adama idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yataqabbal min al-akhir qala la aqtulannaka, dan seterusnya. Bahwa salah satu dari mereka berdua membunuh saudaranya, dan itu dosa pembunuhan yang pertama di dunia ini. Kata Nabi SAW, maka akan terus berlanjut semua dosa pembunuhan dipikulkan kepadanya, karena dia yang pemula, dia yang mencetus dosa tersebut. Ya, dia yang mencetus dosa tersebut. Ini yang sangat berbahaya. Dan ini pula yang menegaskan bahaya bid'ah. Hadis ini, hadis yang kita pelajari sekarang ini, digunakan oleh orang untuk berbuat bid'ah, padahal dia ancaman untuk mereka. Ya, digunakan oleh orang sebagai dalil untuk berbuat bid'ah. Di sana kan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah hasanah. Sementara kalau kita pakai kacamata penuntut ilmu melihat hadis ini, tidak ada kata-kata bid'ah sama sekali. Coba lihat, ada kata bid'ah? Barang siapa yang berbuat bid'ah hasanah ada? Justru Nabi mengatakan barang siapa yang membuat sunnah, bukan bid'ah. Kalau Nabi mengatakan barang siapa yang berbuat bid'ah hasanah, mungkin itu dalil. Tetapi Nabi mengatakan man sanna sunnata sunnatan hasanah, bukan bid'atan hasanah. Man sanna fil islami bid'atan hasanah, ini dalil. Tetapi kalau Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah, berarti tidak ada kait sangkut pautnya dengan bid'ah. Tidak ada sangkut pautnya hadis ini dengan bid'ah. Karena Nabi mengatakan sunnah hasanah. Itu yang pertama. Yang kedua, definisi bid'ah adalah melakukan ibadah, melakukan ibadah dalam agama ini yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Tariqatun fid, kata Asy-Syatibi, tariqatun fid dini mukhtara'ah. Ya. Yaitu tata cara dalam beragama. Garis bawahi beragama ini, karena sebagian orang walaupun sudah begitu begitu menonjol di tengah-tengah masyarakat, orang yang sangat berilmu, tetapi ini dia tidak paham. Dia mengatakan kalau seandainya semua bid'ah sebuah bid'ah, haramkanlah kamera, haramkan mikrofon, haramkan mobil, haramkan pesawat, karena itu bid'ah. Ini kan menunjukkan bahwa dasar di ilmu agamanya begitu minim. Ya. Padahal definisi bid'ah itu kata para ulama adalah tata cara beragama, bukan tata cara hidup di dunia. Ya, tetapi tata cara beragama, beribadah, yang mana di zaman Nabi mungkin Nabi melakukannya, para sahabat di zamannya mereka mungkin melakukannya, tujuannya saja sama, tetapi mereka tidak melakukan yang sekarang melakukannya, maka itulah yang bid'ah. Karena kalau seandainya itu adalah ibadah yang benar, tidak akan mungkin mereka tidak melakukannya, tidak akan mungkin Nabi tidak mensyariatkannya. Ya, karena kemungkinan besar mereka bisa melakukannya. Ada kemungkinan mereka melakukan karena terbuka. Ya, seperti menambahkan lafaz-lafaz zikir, Bukankah mereka yang lebih pintar bahasa Arabnya, yang lebih menguasai bahasa Arab, dan mereka orang Arab asli? Ya, menambahkan solawat misalnya di satu ibadah yang lain, bukankah mereka yang paling banyak bersolawat? Tetapi ketika sebelum azan tidak ditemukan adanya bacaan solawat, ya, dan seterusnya, ini menunjukkan bahwa perkara itu bukanlah kebaikan. Ya. Jadi tariqatun fiddin, tata cara dalam beragama yang baru. Jelas dari lafaz hadis Nabi, man ahdatha fi amrina hadza, fi amrina hadza. Ya. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan kami ini, maksudnya dalam urusan agama. Ma laisa minhu, apa yang bukan darinya, maksudnya yang tidak dituntun oleh Nabi, fahuwa raddun, maka dia ditolak. Itulah definisi bid'ah. Tidak akan diterima oleh Allah. Walau bagaimanapun banyaknya, walau bagaimanapun hasil, terkadang orang melakukan bid'ah itu benar-benar khidmat dan bahkan penuh harap, bahkan menangis, nampak kekhusyukan, tetapi tidak akan mungkin diterima oleh Allah. Karena standarnya bukan pada tangisan. Standarnya pada wahyu dari Allah, tuntunan. Ya, pedoman dari Allah dan Rasulnya. Maka sekali lagi hadis ini bukan dalil untuk berbuat bid'ah. Yang pertama apa? Tidak ada kata bid'ah dalam hadis ini. Tidak ada kata bid'ah. Justru Nabi mengatakan sunnah hasanah. Kemudian yang kedua, bersedekah apakah tidak ada tuntunannya? Ada. Nabi SAW bersedekah. Konteks hadis ini kan sedekah. Banyak bersedekah. Bukan perkara yang baru dalam beragama. Ya. Nabi SAW manusia yang paling dermawan. Jadi bersedekahnya bukan bid'ah. Ya. Bukan bid'ah bersedekahnya. Jadi masalah yang ada dalam hadis sunnah hasanah ini adalah sesuatu ibadah yang sudah ada, yaitu bersedekahnya. Nah, cuma yang barunya adalah banyaknya bersedekah. Banyak bersedekah bid'ah? Enggak. Banyak bersedekah adalah sifat bawaan Nabi SAW, sifat mulia yang ada pada Nabi SAW. Kana Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Abbas, ajwadan nas, adalah Nabi SAW manusia yang paling dermawan. Yang paling dermawan. Ketika memberi, maka dia manusia yang tidak khawatir berkurang apa yang ia miliki ketika memberi. Salah satu contohnya ketika dia memberi satu lembah hewan ternak. Satu lembah, bukan satu 100 ekor, 200 ekor. Para sahabat mengungkapkannya dengan kata-kata satu lembah karena tidak bisa dihitung. Saking banyaknya. Satu lembah. Diberi oleh Nabi, makanya ini yang menyebabkan yang menerima pemberian Nabi ini masuk Islam. Ya. Dia mengatakan masuk Islamlah kalian, karena dia pemimpin satu kaum. Dia mengatakan kepada kaumnya, masuklah kalian ke agama Islam karena saya berjumpa atau baru saja datang dari orang yang membawa agama Islam ini, ketika berinfak, ketika memberi, dia tidak khawatir berkurang apa yang ia miliki. Orang yang kalau sudah memberi itu tidak khawatir berkurang, royal memberi. Ya. Makanya yang membuat kita menghitung berapa yang kita beri itu karena kita khawatir kurang. Dilihat dalam dompet itu, ketika kita ambil satu, terasa berkurangnya, ini yang membuat kita payah untuk memberi banyak. Kalau orang sudah sampai ke sifat ini, kalau memberi dia tidak khawatir berkurang, ini yang kunci kedermawanan yang dinyatakan oleh orang tadi. Jadi sedekah yang ada dalam hadis ini bukan bid'ah. Banyak bersedekah yang ditekankan dalam hadis ini juga bukan bid'ah. Kemudian seperti yang tadi kita katakan bahwa kata-katanya sannah, bukan ibtada'ah. Sannah fil islami sunnatan hasanah. Ini yang perlu dicatat baik-baik, dan ini juga sebagai bantahan. Tanyakan kepada mereka yang berdalil dengan hadis ini, sebutkan atau tunjukkan kepada saya dalam hadis ini satu kata bid'ah. Yang dimana Nabi mengatakan barang siapa yang berbuat bid'ah maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka. Sebutkan saja satu kata bid'ah. Tidak ada. Yang ada hanya sana adalah kata sunnah. Yang kedua, perbuatan yang ditegaskan oleh Nabi di sini yang pahalanya akan diberikan kepada orang yang mencetusnya adalah perbuatan sunnah, ibadah yang ditetapkan oleh agama, yaitu berinfak dan bersedekah. Ya. Kemudian tentang dosa tadi yang perlu kita juga pahamkan, bahwa dosa warisan, dosa yang menjadi ikutan, ini berbahaya. Ini yang membuat orang yang mencetusnya semakin terpuruk dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Susah dia untuk melepaskan karena semakin lama semakin banyak dosanya tanpa dia sadari. Ya. Berhati-hati dari mewariskan dosa. Mewariskan keburukan. Berhati-hati dari, apalagi yang sekarang ini, ketika kita menyebarkan berita ini yang kita tidak menyadarinya. Sekarang kita membuat sebuah berita yang ternyata kita tidak terlalu peduli tentang benar atau tidaknya. Kemudian kita sebarkan. Mungkin pertama di satu grup saja. Grup kita yang kita mungkin tidak menyadari mereka akan menyebarkan keluar. Ya. Kita tidak perhatian bahwa ini berita benar atau tidaknya, tetapi kita anggap ini menarik, kemudian kita sebarkan. Akhirnya orang lain terpedaya oleh kita. Kemudian karena dia menganggap ini berita baik juga, kemudian disebarkannya ke yang lain. Terus bertambah banyak orang yang mendapatkan, bertambah banyak orang yang terpedaya oleh berita ini, akhirnya tersebar kemana-mana. Penyebab utama pertamanya kita. Bila mana ini berita tidak benar, maka setiap berita itu menyebar, dosa pelaku semua yang mengikuti itu kembali kepada kita. Maka berhati-hati untuk mengeser apapun berita. Ya. Apapun, apalagi hadis, apalagi ilmu agama yang ternyata pembahasan ini pembahasan yang menyimpang, yang sesat, ya, atau menyebarkan ceramah-ceramah yang menyesatkan. Makanya berhati-hati. Walaupun tujuannya misalnya untuk menyampaikan bahwa ini ajaran yang tidak baik, tetapi kan tidak semua orang yang bisa menyaring. Ada yang terpedaya. Makanya bila mana itu kontennya adalah keburukan dan penyimpangan, berhati-hati ketika kita menekankan jari kita ke tombol HP itu untuk menyebarkannya. Karena dia akan sampai ke orang-orang yang tidak mengerti dan mereka menerimanya. Padahal kita tidak berniat untuk menyebarkan kebatilan, tetapi terkadang banyak orang yang tersandung dengan kebatilan ini sehingga mereka terpedaya. Subuhat. Ya, subuhat. Ini juga perlu kita camkan dalam menggunakan atau masuk ke dunia maya atau ke media sosial. Terkait dengan masalah man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Ya. Dan ini sebagai ancaman keras kepada mereka yang menyebarkan atau yang menyampaikan konten-konten dakwah atau pengajian-pengajian yang menyesatkan umat. Ya. Menyesatkan umat. Semua. Semua. Termasuk yang berbicara. Ya. Bila mana itu adalah perkara yang menyimpang, berhati-hati. Ya. Jadi berbicaralah dengan ilmu. Berbicaralah dengan ilmu. Jangan sampai berbicara tanpa ilmu. Atau berbicara dengan kesesatan. Hadis ini adalah ancamannya. Wal'iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menyelamatkan kita dan memberikan kita taufik berada di atas kebenaran sampai akhir hayat kita. Ini hadis yang pertama dan yang berkenaan dengan bunyi bab adalah summa inna rajulan minal ansari ja'a bi surratin min wariqin thumma ja'a akhar thumma tatabau. Datang seorang sebagai pemula membawa keranjang besar makanan, kemudian diikuti oleh yang lain, kemudian berturut-turut datang orang mengikuti perbuatannya. Ini yang dimaksud dengan sunnah hasanah. Sedekahnya adalah ibadah, bukan bid'ah. Ya, sedekahnya ibadah, bukan bid'ah. Jadi ini yang perlu dipahami baik-baik, dan kita juga sudah bisa mengerti kandungan dari hadis ini bukanlah dalil, bahwa kandungan dari hadis ini bukan dalil untuk berbuat bid'ah atau perkara-perkara yang baru dalam agama. Hadis berikutnya 6751. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Yahya ibn Yahya wa Abu Bakr ibn Abi Shaybata wa Abu Quraib jami'an an Abi Muawiyah an al-A'mash an Muslim an Abd al-Rahman ibn Hilal an Jarir qal khataba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fahatha ala as-sadaqah bima'na hadith Jarir. Ya, ini hadis sama dengan hadis sebelumnya, dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain. 6752. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي قال قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسن عبد سنة صالحة يعمل بها بعده ya. ثم ذكر تمام الحديث. Sama hadis yang tadi juga dibawakan kembali oleh Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Lafaz awalnya la yasunnu abdun. Kalau tadi man sanna fil Islam sunnah, la yasunnu abdun sunnah salihah. Tidaklah seorang hamba mensunnahkan sunnah yang baik. Ya. Yang diikuti diamalkan setelahnya kecuali akan dituliskan baginya pahala pelakunya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis setelahnya 6753. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsani Ubaidullah ibn Umar al-Qawariri wa Abu Kamil wa Muhammad ibn Abdul Malik al-Umawi qalu haddatsana Abu Awanah عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاء حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حاء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حاء حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قالوا حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. Masih hadis yang sama dibawakan oleh Imam Muslim dari jalur yang lain. Ya, banyak sekali jalur di sini. Yang pertama dari gurunya Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri, kemudian gurunya Abu Kamil Al-Jahdari, kemudian gurunya Muhammad bin Abdul Malik Al-Umawi. Kemudian terus ya sampai kepada anaknya Jarir, yang meriwayatkan dari Jarir ibn Abdullah al-Bajali, di sini anaknya Al-Munzir. Ya. Nah, kemudian nanti Imam Muslim membawakan jalur yang baru, yaitu dari gurunya Muhammad ibn Musanna, ini yang keempat. Kemudian dari gurunya Muhammad bin Ja'far. Kemudian Imam Muslim membawakan dari jalur yang baru lagi, yaitu gurunya yang kelima Abu Bakar bin Abi Syaibah. Kemudian dari berpindah ke sanad yang baru dari gurunya yang keenam Ubaidullah bin Mu'adz dari ayahnya, terus berlanjut sampai kepada Al-Munzir bin Jarir ibn Abdullah Al-Bajali dari ayahnya Jarir bin Abdullah. Bunyi hadisnya sama, ya, sama dengan yang sebelumnya. La yasunnu abdun sunnatan salihatan yu'malu biha ba'dahu, dan seterusnya. Ya. Hadis yang berikutnya 6754. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. Ya, ini yang saya katakan tadi hadis yang kedua. Dua hadis di bawah bab ini. Yang pertama hadis Jarir bin Abdullah, yang kedua adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Ya. Ini hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Apa makna hadisnya sama? Yang tadi sanna fil islami sunnatan hasanah atau la yasunnu abdun sunnatan salihah. Di sini adalah man da'a ila huda. Kedua lafaz hadis ini dibawakan oleh Imam Muslim oleh Nawawi di bunyi bab. Ya. Di bunyi babnya Imam Nawawi mengatakan man sanna sunnatan hasana au sayyi'ah, man da'a ila huda au dalalah. Diambil oleh Imam Nawawi kemudian dijadikan bunyi bab tentang orang yang memprakarsai hal baik atau hal jelek dan orang yang mengajak. Ya, yang pertama memprakarsai atau yang mencetus, sekarang mengajak kepada petunjuk. Yang baik itu petunjuk. Ya, yang buruk itu kesesatan. Ya, kedua makna hadis ini sama. Kalau dalam lafaz hadis Abu Hurairah man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk. Kalau tadi kan dia beramal, kemudian dicontoh. Kalau di sini mengajak kepada kebaikan, kemudian diikuti, diterima oleh orang, lalu mereka menerapkannya, maka pahala orang yang berdakwah kepada petunjuk ini akan akan banyak, karena setiap yang mengikuti petunjuknya atau dakwahnya akan berpahala dan pahala mereka akan dicatatkan untuknya. Ya. Kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah. Bila mana seorang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala pengikutnya. Ya, dalam petunjuk tersebut tanpa mengurangi pahala mereka masing-masing. Kalau dia diikuti oleh 5 orang saja atau 1 orang saja dalam petunjuk yang dia ajarkan, maka pahala satu orang ini selama hidupnya akan mengalir kepadanya. Misalnya seseorang mengajak orang lain untuk menerapkan sunnah Nabi, sholat seperti yang dituntun oleh Nabi, puasa seperti yang dituntun oleh Nabi, kemudian mengajaknya untuk berakidah dengan benar, bertauhid dengan baik, lalu orang ini menerimanya dan hidup di dalam hidayah, maka setiap detik, bukan setiap menit ya, setiap detik orang ini berada di atas hidayah ini kan dapat pahala, maka pahalanya akan diberikan kepada yang mengajaknya ini, kepada orang yang mengajaknya tanpa mengurangi pahala dia sendiri. Pahala orang yang kedua yang diajaknya ini tidak akan berkurang, tetapi akan tetap diberikan kepada yang mendakwahinya. Ini keutamaan berdakwah kepada petunjuk. Dorongan, motivasi dalam mengajak orang kepada hidayah, bahwa orang tadi selama hidupnya ketika dia berada di atas hidayah, di atas petunjuk, pahalanya akan diberikan kepada orang yang mengajaknya tadi. Ini luar biasa. Ya. Dan sebaliknya sama, mengajak kepada kesesatan. Ketika orang itu diajak kepada kebatilan, kesesatan, maka selama orang itu berada di atas kesesatan, dosanya akan dipikulkan juga kepada orang yang mengajaknya kepada kesesatan ini, tanpa dikurangi dosa orang tersebut. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Nabi, waman da'a ila dhalalah. Maka berhati-hati. Ya. Ketika berdakwah, karena dakwah ini butuh ilmu. Yang pertama ilmu tentang apa yang didakwahi, apakah benar-benar hidayah atau tidak. Kemudian ilmu tentang orang yang didakwahi, bagaimana cara mendakwahinya. Ya, ilmu tentang orang yang didakwahi, apa yang penting, yang perlu atau yang ia butuhkan dari dakwah. Ya. Karena antara satu dengan lain berbeda-beda. Ya. Materi atau konten yang akan diberikan kepadanya. Makanya dalam jawaban-jawaban Nabi bervariasi sesuai dengan kebutuhan orang yang bertanya. Kemudian yang ketiga, ilmu cara atau tentang cara mendakwahi. Ini semuanya butuh ilmu. Semuanya dalam berdakwah butuh ilmu. Tentang yang di materi yang didakwahi benar-benar hak atau huda, ini perlu diketahui. Kemudian yang kedua, tentang orang yang didakwahi, apa yang dia butuhkan dari ilmu. Orang yang rusak akidahnya, tauhidnya, tidak akan berguna baginya kalau kita mengajarkan sholat pertama-tama. Yang sangat utama, yang sangat penting untuk diperhatikan dari dalam dakwah kepadanya adalah tauhidnya. Karena sebaik apapun sholatnya, sebaik apapun zakatnya, ekonominya, akhlaknya, tetapi akidahnya rusak, tidak ada gunanya. Ya, ini juga yang perlu diilmui dalam berdakwah. Ya, makanya dakwah tauhid itu yang paling utama. Semua para nabi mengajak kepada tauhid, karena ini pokok, landasan utama. Benar tauhid, maka semua akan mengikut. Tetapi kalau akhlaknya kepada manusia baik, tetapi akhlaknya kepada Allah rusak, maka tidak ada gunanya akhlaknya kepada manusia. Akhlak kepada Allah rusak adalah ketika memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini serusak-rusaknya akhlak. Allah yang menciptanya, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, Allah yang memberikan fasilitas hidup kepadanya, sementara dia mengibadati selain Allah. Walau semulia-mulia akhlak orang ini kepada sesama manusia, tetapi dia orang yang bobrok akhlaknya. Karena tidak ada akhlak yang paling bobrok ketika dia rusak akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu diketahui. Kondisi kaum muslimin setelah jauh mata rantai tauhid ini dari masa Nabi, penyimpangan luar biasa. Ya, penyimpangan dalam masalah tauhid luar biasa, dalam masalah akidah luar biasa. Maka dakwah kepada tauhid ini dakwah yang akan memperbaiki akhlak nantinya. Orang kalau sudah benar tauhidnya untuk mengajak berakhlak kepada sesama manusia, tidaklah susah. Tetapi kalau orang yang akhlaknya rusak kepada Allah, maka sebaik-baik menurut manusia akhlaknya kepada manusia itu tidak juga berguna. Nah, ini yang perlu dipahami oleh seorang yang berdakwah. Ya, wa man da'a ila dolalah kana alaihi minal ithmi mislu athami man tabi'ah. Kalau dia punya ribuan pengikut, maka semua pengikutnya yang berdosa ini akan memberikan dosa kepadanya. Kalau setiap orang memiliki 100,000 dosa, sementara pengikutnya 100,000 orang, nah kalilah 100,000 kali 100,000 akan dipikulkan kepada yang mengajak mereka. Na'udzubillah. Tetapi nanti di akhirat, yang diikuti ini nanti berlepas diri dari pengikut-pengikutnya. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari yang mengikutinya. Tidak mau bertanggung jawab. Termasuk syaitan. Berlepas diri. Ya. Kata syaitan, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Allah menceritakan dalam Al-Quran surah Ibrahim. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ya. Wa ma kana li 'alaykum illa an da'awtukum fastajabtum li. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Ma ana bi musrikhikum wala ma ana bi musrikhikum dan seterusnya, ya. Saya tidak akan bisa lagi memberikan pertolongan kepada kalian. dia sudah berlepas diri, tak mau tanggung jawab. Ya. Dahulu Allah Ta'ala menjanjikan, katanya, inna allaha wa'adakum ba'dal haq. Sungguhnya Allah Ta'ala menjanjikan kepada kalian janji yang baik, janji yang benar. Wa wa'adtukum, saya juga berjanji. Jadi setan itu berjanji kepada kita. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum, dan saya simpangkan kalian dari janji Allah. Dan saya akan pungkiri janji saya. Ya. Makana lakum alayya min sult illa anda antukum fastajabtum li. Saya tidak punya kemampuan kecuali hanya sekedar mengajak. Ternyata kalian ikuti. Ya. Kalau kalian tidak mau, saya juga tidak bisa memaksa. Kalian yang mengikuti. Inilah berlepas dirinya. Ya. Yang diikuti nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah hadis yang luar biasa dari Nabi SAW, hadis Abu Hurairah, dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita dalam hidup ini, apalagi dalam dunia dakwah. Ini menjadi pedoman bagi kita. Bila mana kita yakin itu adalah hudan, maka jangan sungkan-sungkan, jangan malas-malas untuk mengajak kepada ke petunjuk dan huda. Bila diyakini atau ini adalah hudan, maka bersemangatlah, karena pahalanya besar. Ya, ini sebagai pelecut, ya, orang-orang yang berilmu dari bermalas-malas menyampaikan ilmu. Ya. Kenapa? Ya, karena Allah janjikan, Nabi janjikan baginya pahala orang-orang yang mengikutinya dalam petunjuk tersebut. Ya. Dan ini juga sebagai ancaman yang keras bagi mereka yang berupaya untuk mengajarkan kesesatan. Karena dosa-dosa pengikutnya akan dipikulkan kepadanya, wal'iyadu billah. Dengannya selesai kita dari kitabul ilmi. Ya, ada 6 bab. Bukan berarti ya, pembahasan ilmu itu hanya dalam 6 bab ini saja. Ya, tetapi ini adalah semacam kaedah-kaedah penting yang mesti kita ketahui dalam belajar agama. Apalagi yang bab pertama itu, ya, yaitu tentang mengikuti ayat-ayat Al-Quran yang subuh yang mutasyabihat. Ya, banyaknya kelompok-kelompok yang menyimpang itu mementingkan masalah mutasyabihat. Sementara yang muhkam ini belum kita jelaskan al-mutasyabih dengan muhkamat. InsyaAllah suatu saat kita akan utarakan ya, atau kita sediakan kesempatan ya untuk menjelaskan mutasyabihat dengan muhkamat. Ya, yang penting Allah Subhanahu Wa Taala, yang perlu kita catat bahwa Allah Taala memberikan kita hidayah untuk belajar agama ini dari ilmu yang diwariskan oleh para ulama, yang mana mereka berpedoman kepada generasi pertama umat ini, yaitu para sahabat Nabi SAW dan tabi'in dan tabi' tabi'in dan ulama-ulama setelah mereka yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian tentang yang terakhir juga tadi, tentang berilmu, tentang memberikan atau mengajarkan ilmu. Kemudian bab yang kelima, hadis yang pertama di bab yang keenam tadi tentang mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Ya, ini juga termasuk catatan dalam hidup kita untuk bisa menjadi penyebab orang banyak berbuat kebaikan, mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dari ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Dan hari ini hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 25 Jumat Tsaniyah. Jumadil akhir awal ya. Awal Jumadil awal 26. 14.43. Saya tulis 2 di sini. 25 dan atau 26. Bertepatan dengan tanggal 30 Desember 2021. Kita selesai dari kitab Al-Ilmi dari Sahih Muslim. Ini pendek sekali ya babnya. Bukan berarti pembahasan ilmu tidak penting. Di dalam Sahih Bukhari justru panjang. Ya, dalam Sahih Bukhari kitabul ilmi panjang sekali. ada beberapa bab di sana, dan ini juga menambahkan atau sebagai bahan tambahan bagi kita dalam membahas tentang ilmu. Kemudian bab kitab setelahnya, ya kitab setelahnya ini cukup banyak ya, kitab al-zikri wa du'a wa tauba wal istighfar, kitab zikir, doa dan taubat serta istighfar. Di juz yang sekarang ini saja sudah 25 bab, ya, 25 bab. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke kitab ini, kitab zikri wa du'a wa tauba wal istighfar. Dan ini juga bab atau kitab yang baik sekali untuk dipelajari tentang masalah zikir, masalah doa. Terkadang nanti akan kita pelajari sebagian dari zikir-zikir, dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, kemudian tentang taubat dan istighfar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya untuk kita. Dan untuk hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.